يقول المؤلف رحمه الله: ودينه باق وهذا دينه. Akan tetapi walaupun Rasulullah SAW telah wafat, dinnya tetap ada, tetap eksis, dan inilah dinnya. لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. Tidak ada satu kebaikan pun yang tersisa kalau itu betul-betul baik, kecuali beliau pasti telah menunjukkan umatnya ke sana. Dan tidak tersisa satu pun kejahatan kecuali beliau pasti telah memperingatkan umat darinya. Wal khairul ladzi dallaha alaih, apa kebaikan yang paling utama yang beliau bimbing kita ke sana, yang beliau ajarkan? At-tauhid. Wa jami' ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Dan semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Pertama tauhid, berikut semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Wasyarru alladhi hadzaraha minhu, adapun kejahatan terbesar dan kejahatan lain secara umum yang Rasulullah peringatkan adalah yang pertama syirk, wa jami' ma yakrahuhu Allah wa ya'bah, dan semua yang Allah benci dan Allah tidak sukai. Ba'athahu Allah ila an-nasi kaffah. Ini ciri khas Rasulullah, diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak ada nabi sebelum beliau yang diutus dengan misi global. Makanya dalam hadis fi sahihain, wa kana an-nabi yub'atsu fi qaumihi khassah wa bu'itsu lin-nasi 'ammah. Konon sebelum pun nabi itu diutus khusus kepada kaumnya. Adapun aku diutus untuk semua manusia, bahkan jin termasuk. Waftaradallahu ta'atahu 'ala jami'i tsaqalain. Di sini beliau menegaskan dan Allah mewajibkan seluruh manusia dan jin untuk taat kepada Rasulullah, termasuk orang kafir itu diwajibkan untuk taat. Ya, para ulama usul fikih mengatakan orang kafir itu walaupun dia beramal soleh tidak ada pahalanya, ya, menjauhi dosa juga tidak ada pahalanya, tapi ketika mereka tidak beramal soleh dan mereka berbuat dosa, mereka terkena dampak buruk. Karena mereka juga diperintah untuk mengamalkan furu'us syariah. Mengamalkan cabang-cabang syariat. Cabang itu artinya yang bukan pokok syariat, yang tidak berkaitan dengan iman atau kafirnya seseorang secara langsung. Dalil mereka adalah firman Allah, anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musyrikin, lam naku minal musallin wa walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dalam mereka adalah ketika orang-orang durjana, penghuni neraka itu ditanya, apa sih yang bikin kalian masuk ke neraka Saqar ini? Jawab mereka, mereka menyebutkan 4 alasan. 1, 2, 3 itu furu'. Lam naku minal musallin ala khilaf, ya. Salat ini ada yang mengatakan yang tidak salat kalau sekedar karena malas tidak menjadikan pelakunya kafir. Ya. Lam naku minal musallin, kami tidak melaksanakan salat. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak memberi makan orang miskin. Ini jelas furu'us syariah. Ya, jelas ini bukan termasuk usuluddin. Tidak ngasih makan orang miskin itu tidak akan menjadikan seseorang itu kafir, murtad, enggak. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin, dan kita ikut berbicara, membahas, orang-orang yang membahas ini secara ngawur, mengatasnamakan masalah-masalah tertentu, menisbatkannya kepada Allah padahal Allah tidak bilang seperti itu. Dan yang terakhir, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Ini yang jelas-jelas menjadikan mereka kafir itu yang keempat. Seandainya orang kafir itu hanya disiksa karena kekafirannya saja, maka berarti penyebutan ketiga hal lainnya itu tidak ada manfaatnya, dan itu tidak mungkin. Al-Quran menyebutkan sesuatu kok enggak ada manfaatnya, itu enggak mungkin, mustahil. Ini menunjukkan bahwasanya mereka disiksa pertama karena kekafiran mereka, dan kedua karena kemaksiatan mereka. Makanya di sini disebutkan waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain. Allah mewajibkan seluruh jin dan manusia, muslim maupun kafirnya, untuk taat kepada Rasulullah. Al-jinni wal ins. Wad-dalil qawlu ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Kalau sudah diutus sama Allah, konsekuensinya mengimani beliau sebagai utusan Allah harus ditaati. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan supaya rasul ini ditaati atas izin Allah. Berhubung beliau diutus untuk seluruh umat manusia, maka beliau wajib ditaati oleh seluruh umat manusia. Wa akmalallahu bihiddin. Dengan Rasulullah SAW ini Allah menyempurnakan agama ini. Wad dalil qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Ya, melalui Rasulullah dan melalui dakwahnya Rasulullah Allah menyempurnakan. Sehingga ketika sudah sempurna, maka selesailah misinya Rasulullah. Dan sudah selesai, ya sudah. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai anna dinahu alaihi salatu wasalam baqin ila yaumil qiyamah, fama tuwfi Rasulullah SAW illa wa qad bayyana lil ummah jami'a ma tahtajuhu. Baik. Terkaitan dengan perintah dan larangan Rasulullah, perlu kita pahami bahwa semua yang diperintahkan Rasulullah mesti baik. Mesti baik. Walaupun kita tidak bisa memahami alasannya, tidak bisa menangkap hikmahnya. Itu namanya keimanan itu seperti itu. Yang namanya keimanan itu harus seperti itu. Tidak bisa orang dikatakan mukmin kalau dia harus memahami terlebih dahulu semua ajaran agama baru dia mau mengamalkan. Itu bukan orang beriman namanya. Kalau orang beriman itu, dia terima dulu. Diamalkan dulu. Kemudian, kalau dia menemukan sebabnya, alasannya apa, alhamdulillah. Tidak menemukan, tidak masalah. Tidak ketemu, apa hikmahnya, apa alasannya, tidak masalah. Karena itu bukan suatu keharusan. Mengetahui hikmah itu bukan suatu keharusan setelah seseorang percaya. Justru itulah ciri khas iman. Pokoknya percaya. Tanpa harus tahu apa hikmah dibalik perintah ini. Saya pokoknya percaya bahwa ini yang baik buat saya. Cukup. Percaya secara global, secara umum bahwa Allah SWT itu paling tahu, paling penyayang, punya sifat hakim, bijak, tidak mungkin salah dalam bikin aturan, dalam menentukan aturan. Tidak mungkin berbuat zalim. Sudah. Apapun keputusannya, itu yang paling cocok. Yang paling pas. Yang paling adil. Yang paling bermanfaat. Emang tidak semuanya Allah beritahukan sengaja. Biar kelihatan betul siapa yang beriman. Gitu loh. Karena kalau semua dikasih tahu, buat apa lagi? Kita harus percaya. Gitu loh. Toh semua orang juga bisa menerima itu. Ya, makanya hal-hal yang sifatnya tidak bisa ditangkap oleh panca indera itu biasanya menjadi pokok-pokok keimanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ghaib kan? Ghaib. Malaikat, ghaib kan? Ghaib. Kitab-kitab Allah selain Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an kita bisa lihat ada. Yang lain-lain ini ghaib. Rasul-rasul semuanya ghaib. Hari kiamat ghaib, takdir juga ghaib. Enggak ada satu pun kecuali sebagian dari kitab yakni Al-Qur'an yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita, lainnya gaib semua. Tapi enggak ada rukun iman percaya bahwa mati itu ada. Ada? Enggak ada. Semua orang percaya. Percaya bahwa matahari itu ada, bulan itu ada, lautan itu ada. Itu enggak masuk rukun iman. Karena semua orang bisa melihat, bisa menyaksikan gitu loh. Tidak akan ada kelebihannya, enggak ada keistimewaannya orang yang apa namanya percaya atau tidak. Karena ini semua bisa ditangkap oleh panca indera. Percaya bahwa api itu panas, itu bukan rukun iman. Es itu dingin, bukan, ada itu. Percuma itu kalau dijadikan sebagai rukun iman, karena semua orang percaya. Justru hal-hal yang tidak mungkin mereka tangkap dengan panca indera, itu yang mereka harus percaya. Dan iman itu mendahului ilmu. Mendahului enggak? Beriman dulu atau berilmu dulu? Mana lebih dulu? Beriman. Kok bisa? Kok bisa beriman lebih dulu daripada berilmu? Bisa? Jelaskan contohnya seperti apa? Kalau tidak percaya tidak bisa mengambil ilmunya. Berilmu itu kan mempelajari sesuatu. Sebelum dia belajar, harus ada hal-hal yang dia yakini dulu. Mau gak mau? Entah dia mau belajar sendiri atau belajar sama orang lain. Dia ingin mempelajari kecepatan gravitasi itu berapa? Berapa meter per second? Dia harus percaya gravitasi itu ada. Baru dia bisa ngitung. Kalau dia gak mempercaya dengan gravitasi, bagaimana dia mau dibelajar? Kan gitu. Untuk mempercayai teori-teori ilmiah, dia untuk mempelajari harus ada yang dipercayai. Paling tidak, kalau mau belajar sama orang, dia harus percaya bahwa yang ngajar ini gak bohongin dia. Ketika dia tidak percaya, dia meragukan kejujuran gurunya, dia gak akan lama-lama, dia akan tinggal. Gak bisa dia belajar. Pertama dia harus percaya dulu. Jadi iman itu mendahului ilmu. Tinggal kepercayaan itu benar apa enggak. Itu aja masalahnya. Kalau kepercayaannya batil ya, batil juga hasil-hasilnya. Yang dibangun di atas kebatilan, nah hasilnya adalah batil. Kalau kepercayaannya benar, maka insya Allah ilmunya akan benar, akan bermanfaat. Jadi demikian juga yang beliau larang itu semuanya pasti ada bahayanya, madharah. Walaupun kita tidak bisa mencerna itu. Walaupun tidak semuanya madharat, artinya tidak 100% larangan, tidak semua yang dilarang Rasulullah itu kandungannya 100% madharat, enggak harus. Larangan agama itu mungkin ada sebagian yang dilarang, ada juga manfaatnya. Jelas dalam Al-Qur'an enggak tidak mengingkari adanya manfaat pada hal-hal yang diharamkan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihima itsmun kabiirun wa manaafi'. Pakai jamak lagi, manfaat-manfaat linnas. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi manfaat dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak jelas statusnya dalam agama, tidak ada dalil qat'i yang melarang maupun yang membolehkan, maka para ulama berijtihad di situ, menimbang-nimbang mana yang lebih besar, maslahatnya ataukah madharatnya. Bagi mereka yang menemukan bahwa maslahatnya lebih besar, akan dibolehkan. Bagi mereka yang sebaliknya, akan dilarang. Karena din ini secara keseluruhan mabni ala jalbil masalih wa taktsiriha wa daf'il mafasid wa taqliliha. Din ini secara keseluruhan target utamanya adalah mendatangkan kemaslahatan dan memperbanyaknya, menolak kerusakan atau memperkecil. Baik, kita titik kan Jadi Allah menyempurnakan din ini melalui Rasulullah SAW. Dalilnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamah dina. Baik, sampai sini dulu. Tersisa mungkin sekitar 8 menit. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Hukum bekerja di pegawai negeri maksudnya. Hah? Enggak mesti. Anggaran pendapatan negara itu enggak hanya dari pajak. Negara juga punya produk yang dijual, punya BUMN, punya macam-macam. Kalaupun negara itu hanya berpenghasilan dari pajak, maka itu dilihat dari akadnya itu sendiri. Apa jenis pekerjaan yang dia kerjakan untuk negara itu. Kalau jenis pekerjaannya itu mubah, halal, tidak ada unsur menolong negara dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, maka gaji yang dia terima halal. Gaji yang dia terima halal. Walaupun sebagian besar pemasukan negara itu dari sumber-sumber yang dilarang. Karena apa? Karena Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi di masa beliau. Dan orang-orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa akhdhihim riba wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka terkenal doyan makan riba dan makan harta orang secara batil. Itu orang-orang Yahudi, rentenir dan tukang makan uangnya orang dengan batil. Pun demikian Rasulullah bermuamalah dengan mereka. Sebatas muamalah yang diperbolehkan, bahkan meninggal masih menggadaikan baju besinya kepada seorang saudagar Yahudi untuk ngambil sekian puluh gantang gandum untuk istri-istri beliau. Jadi beliau beli gandum, gak punya duit, digadaikan pakai baju besinya Rasulullah SAW. Meninggal masih tergade. Ini menunjukkan bolehnya kita bermuamalah. Dan sewa-menyewa itu satu bab dengan jual-beli. Sewa menyewa itu bisa menyewakan jasa atau bisa menyewakan barang. Bekerja dengan pihak lain itu namanya ijarah. Dia menyewakan, menjual jasanya dia. Menyewakan waktunya. Saya sekian jam tiap harinya bekerja di sini mengerjakan hal-hal gini-gini. Asal tugasnya itu mubah, maka gaji yang dia terima halal. Walaupun bosnya ini mendapatkan uang dengan cara yang haram. Tapi sudah beda lagi, sebabnya beda. Dan itu banyak dalilnya. Seperti Rasulullah SAW pernah pernah memakan susu kalau nggak salah. Dia menemukan sebuah susu di rumahnya, semangkok susu. Dari siapa ini? Ini dari Barirah. Barirah itu bekas budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang bersedekah untuk Barirah. Barirah menerimanya sebagai sedekah, tapi kemudian memberikannya kepada Rasulullah sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah. Rasulullah enggak boleh makan sedekah. Karena sedekah itu dari orang yang tinggi kepada orang yang rendah. Kalau hadiah itu tujuannya adalah untuk memupuk cinta, mendapatkan cintanya orang lain, itu hadiah. Satu level atau bahkan lebih di atasnya. Nah, Rasulullah memakan susu itu karena itu sampai ke tangan beliau sebagai hadiah. Semua apa? Hah? Nah, budaya desa yang dimaksud seperti apa dulu? Antum cerita sesuatu yang sangat global sekali. Budaya desa di Solo tiap tanggal 1 Suro rayahan tahi kebo. Itu budaya desa. Budaya desa di mana macam-macam. Larung laut, orang-orang pantai larungan, ada syirik. Syirik akbar. Ya. Yang mana dulu yang dimaksud? Ini sangat plural, sangat apa global pertanyaannya. Ada budaya desa mungkin gotong royong, bersih-bersih, enggak apa-apa, bagus. Tiap 17-an bersih-bersih got, enggak apa-apa, bagus, bukan syirik gitu. Gitu loh. Asal jangan diniatkan tanggal 17 Agustus atau sebelumnya atau setelahnya adalah waktu yang disunahkan untuk gotong royong, untuk kerja bakti. Nah, kalau ada iktikad disunahkan jadi bid'ah dia. Tapi enggak jadi syirik. Sekedar bersih-bersihnya ya budayanya kayak apa dulu, ini sangat global sekali. Jadi harus case by case, kasus per kasus dilihat. Itu. Ya, artinya disebutkan gitu loh. Jadi kalau maksud dari pertanyaannya masih tidak jelas ya, kita enggak bisa jawab. Kirab itu sendiri hakikatnya apa sih? Anak-anak ingin tahu istilah kirab itu apa? Maksudnya kirab itu apa? Dikawal gitu. Mungkin enggak ada keyakinan apa-apa. Orang gila itu yang begitu. Ya orang gila dong, makanan dibuang-buang. Enggak mungkin kalau enggak ada keyakinan apa-apa. Bohong aja mereka bilang enggak ada keyakinan apa-apa. Ya kita yang ngelihat enggak punya keyakinan, pelakunya. Coba ditanya, ngapain kok buang-buang gini? Kok dimakan sendiri? Kecuali kalau dia enggak waras. Kasih makanan dibuang. Kalau orang gila kita bisa memaklumi, oh, orang gila. Kalau orang ngakunya waras tapi melakukan sesuatu tidak ada maksud tertentu, mungkin enggak? Melakukan sesuatu yang tidak lazim, tidak punya maksud tertentu, mungkin? Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Ada orang keluar rumah umpamanya pakai celana dalam. Tengah jalan gini, dia joget-joget. Kemungkinannya ada dua. Stres, ya, gila, atau dia punya maksud. Iya, Pak, ya. Mungkin dia dianggap orang normal, orang biasa, sebagaimana orang-orang lainnya. Ini melawan akal sehat, melawan fitrah. Tidak mungkin, kecuali pasti ada maksud. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya? Kalau dia melakukan sesuatu yang bisa difahami, ada hubungan sebab akibat, ya, melakukan sesuatu ada hubungan sebab akibat secara logis, ya, itu diperbolehkan selama tidak ada aturan syar'i yang dilanggar. Tapi ketika tidak ada hubungan langsung, secara ilmiah nggak bisa, buang makanan ke laut tujuannya apa? Buang makanan ke laut tujuannya apa itu kalau yang larung-larung itu? Hah? Ngalap berkah. Supaya enggak diganggu nyiroro kidul dan lain sebagainya. Hubungannya apa? Logikanya di mana? Ada huwa syirik. Ada huwa syirik. Ya. Itulah syirik. Makanya orang musyrik itu orang yang paling jelek di mata Allah, orang yang paling zalim karena tidak punya alasan. Sedikit pun enggak punya alasan untuk berbuat syirik. Secara logis enggak ada sama sekali alasannya. Orang berbuat maksiat masih ada alasan. Ya, karena orang punya hawa nafsu, punya syahwat. Tapi orang berbuat syirik tidak punya, tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus tukun yang mana saja. korel gue kita yang melakukan gitu orang. Kalau apa? Orang langsung gun korel kan? Tapi tengah tapi apa itu nih? Action 6 ayo kan. Tidak kata ni Allah.